Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Baik. Inda tabakhin, para chef al-bayyinah berdiri. Mana ini para chef al-bayyinah? Ini masternya ini. Cuman tiga? Iya. Tim Yantum cuman tiga? Empat. Syamsu, bumbu nasi goreng. Taib, takadam Syamsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Ismail qala hadatsani qala hadatsana qala hadatsani Ismail bin Abi Uwais qala hadatsana qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Al-Ajlan an Al-Qaqqa bin Hakim an Abi Shalih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima masalihal akhlaq. Santa Ibrahim taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Ajlan an Al-Qaqqa bin Hakim an Abi Shalih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma wa'ithtu li utammima masalihal akhlaq. Ahsanta. Inda kismin nadhafah, tim kebersihan. Siapa? Ada tim kebersihan kita, Ilyas sama Jamal. Ilyas taqaddam. Orangnya juga bersih-bersih, masya Allah. Tapi gak tahu wangi gak? Wangi ya? Insya Allah. Pakai minyak wangi? Berarti bajunya pakai multu? Enggak juga. Berarti keringetnya yang wangi ini. Tayyib, tafadhali. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad ibn Ajlan an Al-Qaqqa ibn Hakim an Abi Shalih As-Samani ana nabi ana bi hurairah ta anna rasulullah sallam inna ma bu'ithu li utammima qala inna ma bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Tayyib, labas. inda qismi dhiyafah, tim penyambut tamu. Antum pemain tunggal ya. Siapa lagi satunya? Siapa? Abu Dzar, mana Abu Dzar? Mewujud. Oh, tayyib labas. Salam buat Abu Dzar ya. Tafadhal, taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadasana Ismail bin Abi Uwais kala hadasani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Ajlan an al-Qaqa ibni Hakim an Abi Salih an As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mabu'istu li utammima salihal akhlak. Ahsanta, barakallahu fik. Kismus sihah, bagian kesehatan ada? Hah? Siapa menanggung jawabnya? Izzat sama Ahmad Bantul. Mana Izzat? Mawujud. Izzat ada orang tuanya. Ahmad Bantul pulang. Baik, pelabas. Indal Baqin, Faliqrob. Santa, barakallahu. Yang tinggal di lantai 3 ada? Gedung putih? Ada? Iya, berdiri. Yang tinggal di lantai 3 berdiri semuanya dan membaca. Kenapa pakaian ditenteng gitu? Oh, kepanjangan. Tapi enggak isbal ya? Enggak, tayyib labas. Yang tinggal di lantai 2. Ya qra'un. Santu barakallahu. Yang tinggal di lantai 1. Ya qra'ud. Santu. Yang tinggal di emperan gedung 1. Gak ada ya? Di emperan gedung putih gak ada ya? Yang di luar gedung putih? Ya kro'u. Yang di luar gedung putih? Ya kro'un. MTF. Kan di luar gedung putih. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Ismail, telah memberitakan kepada kami Ismail. Baik. Ismail di sini siapa? Indak. Siapa namanya? Af. Epta. Siapa Ismail di sini Epta? Ismail bin Abi Uwais. Ahsanta. Wa mahaluhu? Soduk. Apa artinya soduk? Jujur. Daib, labas. Anda jujur. Ada Pak Nasrullah di sini? Ikut Pak Nas? Ada? Enggak ada. Kalau begitu inda akhina al-fadil Harun. Harun, pertanyaannya, apa hubungan Ismail bin Abi Uwais dengan Imam Malik? Karena nanti di situ beliau meriwayatkan dari Imam Malik. Hubungannya apa? Itu faedah kemarin kita sampaikan. Jangan tanya-tanya yang lain. Harun. Hah? Inda akhihil kabir. Mana saudara tuanya Harun? Musa. Gimana Kak Musa? Apa hubungan Ismail bin Abi Uwais dengan Imam Malik? Ismail adalah keponakannya Imam Malik. Iya, Harun. Disimpan itu faedahnya. Dari pihak mana? Musa? Dari ibu, ya, maksudnya saudari Imam Malik itu adalah ibunya Ismail bin Abi Uwais, sehingga Imam Malik adalah pamannya Ismail. Barakallahu fikum. Dan riwayatnya menjadi kuat kalau meriwayatkan dari Imam Malik. Qala haddatsani Malikun. Kata Ismail, telah menghabarkan kepadaku Malik. Itu Imam Malik ibni Anas ibni Malik barakallahu fikum, Imam Darul Hijrah. Baik. Imam Malik siapa kunyahnya? Hendak. Siapa namanya, Mas? Siapa? Namamu siapa? Siapa? Wildan. Dari mana Wildan? Sampang. Ketapang. Kalimantan, iya? Iya. Apa pertanyaannya tadi? Hah? Kunyahnya Imam Malik siapa? Wallahu a'lam. Faisal. Kunyahnya Imam Malik siapa, Faisal? Mana Faisal? Itu Kamal ya? Faisal ada? Iya, Kamal kalau begitu. Kamal, siapa kunyahnya Imam Malik? Siapa? Abu siapa? Jangan ragu-ragu. Abu? Siapa Kamal? Wallahu a'lam. Yang dari Cirebon kemarin siapa namanya itu? Deket Vikrom lagi. Kayaknya memang ada hubungan dekat berdua ini ya. entah yang ngincer Vikram atau satunya ini. Hah? At-tuyur ala ashkaliha taqa. Siapa namanya kemarin? Abdul Rafiq. Iya. Abdul Rafiq, siapa kunyahnya Imam Malik? Abu Abdillah. Ahsanta. Vikram sekarang. Kunyahnya Imam Syafi'i siapa Vikram? Abu Abdillah. Ahsanta. Abdul Rafiq, kunyahnya Imam Ahmad siapa? Abu Abdillah. Vikram, kunyahnya Imam Abu Hanifah siapa? Tuh, bingung dia. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Ahsanta. Namanya siapa kalau Imam Abu Hanifah? Vikram. Wallahu a'lam. Abdul Rafiq, siapa kunyahnya Abu Hanifah? Wallahu a'lam. Loh. Enggak perhatikan pertanyaan berarti. Kunyahnya Abu Hanifah siapa Abdul Rafiq? Abu Hanifah. Kalau namanya? Mas Ali aja yang menjawab, Ali Jawa. Siapa namanya Imam Abu Hanifah? Wallahu a'lam. Jabir. Siapa? Namanya Imam Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Ya, diingat baik-baik. Namanya Nu'man bin Thabit. An Ibnu Syihab. Dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini juga ma'ruf. Ya, insyaallah sanadnya ini ma'ruf semua. Barakallahu fikum. Ibnu Syihab, siapa namanya? Yang dari Aceh siapa namanya? Muhammad ya? Iya, Muhammad Aceh ada. Mana? Siapa namanya Ibnu Syihab? Beliau ini yang ma'ruf dikenal dengan Imam Az-Zuhri. Siapa namanya? Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Bin Syihab, kejauhan. Muhammad bin Muslim bin siapa Ihsan? Ramdan bin Ubaidillah. Ahsanta ya. Muhammad bin Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdillah ibni Syihab. Barakallahu fikum. Tayyib. Imam ya. An Urwah, dari Urwah. Barakallahu fikum. Urwah ibnu Zubair. Tayyib. Saudaranya Abdullah bin Zubair. Kalau Urwah ini dia masuk dalam kategori tabi'in, sedangkan Abdullah kakaknya masuk dalam kategori sahabah. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqah. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Hubungan Urwah dengan Aisyah apa Hendi? Kalau ini asli Akhu Musa. Apa Hendi? Siapa? Mana yang bibi, mana yang keponakan? Urwah bibi. Oh, keponakan. Aisyah bibi dari pihak ayah atau pihak ibu? Aisyah ini saudari ayah Urwah atau saudari ibunya? Aisyah ini. Hah? Ayah, berarti ammahnya. Iya. Aisyah ini adalah ammahnya Urwah. Begitu? Tayyib. Ahmad Faton. Aisyah ini bibi dari sebelah ayah atau dari sebelah ibu? Dari sebelah ibu. Yakin? Hah? Jadi dia ini khalah, bukan ammah. Iya. Siapa nama ibunya Urwah? Abu Salman. Siapa nama ibunya Urwah? Wallahu a'lam. Abim. Asma bintu Abi Bakar. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga Aisyah ini adalah khalahnya Urwah ibnu Zubair. Barakallahu fikum. Baik. Nama ayahnya siapa? Ah, Minasin. Siapa namanya? Siapa namanya? Naim, iya. Naim. Siapa nama ayahnya Urwah? Siapa? Zubair. Ahsanta. Baik. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa ikhtara aisa aisarahuma ma lam yakun isman. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan di antara dua pilihan, melainkan beliau akan memilih pilihan yang paling mudah, yang paling gampang. Barakallahu fikum. Faida, selama pilihan tadi tidak mengandung dosa. Iya, selama pilihan yang paling mudah dan paling gampang tadi tidak mengandung unsur dosa. Fa idza kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Kalau pilihan yang paling mudah tadi adalah perkara dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari hal tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan Rasul tidak pernah membalas. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tindakan kejahatan orang lain dikarenakan atau dengan sebab urusan pribadinya, Rasul tidak pernah membalas. Ya. Kalau hal itu terkait dengan urusan pribadinya, beliau lebih memilih untuk memaafkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu yang sering terjadi. Iya. Ketika beliau barakallahu fikum sedang tertidur di bawah sebuah pohon, di situ beliau meninggalkan pedang beliau begitu saja, kemudian datang seorang musyrik mengambil pedang beliau dan beliau terkejut menghunuskan pedangnya, man yamna'uka minni, dan mengatakan, siapa yang mampu melindungi kamu dari aku? Barakallahu fikum. Rasul dengan santainya, dengan tenangnya, beliau mengatakan, Allah, ya, Allah yang akan menjaga saya. Barakallahu fikum. Ketika orang musyrikin tadi mendengarkan ucapan Allah dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pun gemetar dan pedang yang dia pegang tadi terjatuh. Diambil sama Rasul gantian. Man yamna'uka minni. Sekarang, siapa yang mampu melindungi kamu dari aku? Barakallahu fikum. Di situ orang musyrikin keyakinannya barakallahu fikum menunjukkan keyakinan yang bimbang, dia mengatakan anta. Iya. Dia tidak mengatakan latta uzamana dan yang lainnya, menunjukkan keyakinan dia terhadap Rabb-nya, ya, terhadap sesembahannya. Itu kan masih ragu dalam keadaan kesulitan barakallahu fikum. Dia menyandarkan, iya, perlindungan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tapi beliau melepaskan orang musyrikin tadi. Iya, tidak beliau balas. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam sekian banyak kasus, barakallahu fikum, ketika banyak pihak ya yang menyakiti beliau, ada beberapa pihak yang menyakiti beliau terkait dengan urusan pribadi, itu beliau maafkan. Iya. Tidak beliau ambil hati. Barakallahu fikum. Illa kata Aisyah antuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqima lillahi azza wa jalla biha, kecuali kalau keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala itu dilanggar, maka beliau akan membalas tindakan tadi karena Allah azza wa jalla dengan sebab tindakan pelanggaran tadi. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kalau urusannya terkait dengan masalah din, terkait dengan masalah agama, barakallahu fikum, maka beliau akan mengambil tindakan dan membalas. Iya. Barakallahu fikum. Contoh kasus terkait dengan orang munafik yang menjadikan Rasul dan para sahabatnya sebagai bahan guyonan. Iya. Sebagai bahan percandaan. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sini barakallahu fikum, yang disindir, yang dilecehkan itu bukan terkait dengan pribadinya. Ya. Yeah. Tapi yang terlecehkan, yang terhinakan dengan guyonan tadi adalah agama. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika orang tersebut minta uzur, minta maaf kepada Rasul, Rasul tidak menggubrisnya. Rasul hanya membacakan ayat Allah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Emangnya kamu menjadikan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya sebagai bahan guyonan? Iya. Kamu jangan minta uzur. Barakallahu fikum. Engkau telah kafir setelah keimananmu. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ayo. Di dalam hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Namun sebelum menyebutkan faedah, di sini ada beberapa catatan yang penting terkait dengan pemahaman terhadap hadis. Iya. Yaitu pada ucapan Aisyah, ma khuyra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa khtara aisarahuma. Barakallahu fiik. Di sini ada sebuah masalah terkait dengan barakallahu fiikum. Iya. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dalam beribadah itu justru sebaliknya. Iya. Disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat malam sampai tatawarama qadama, kakinya beliau bengkak. Barakallahu fik. Padahal kalau beliau mau mengambil yang mudah, ya sholat satu rakaat saja cukup. Iya, untuk sholat malam. Barakallahu fik. Padahal sini Aisyah mengatakan Rasul kalau diberikan pilihan, ya dari dua perkara beliau pilih yang paling mudah. Maka barakallahu fikum dijelaskan oleh mereka para ulama yang dimaksud di dalam hadis ini ai min umurid dunya. Ya, terkait dengan urusan-urusan dunia. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan urusan akhirat sebaliknya. Ya, barakallahu fikum. Diambil yang barakallahu fikum paling afdal. Iya. Al-akhdhu bil aula wal afdal barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dalam surat Az-Zumar. Ya, hendaknya kalian mengikuti apa yang paling terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sehingga terkait dengan urusan akhirat, urusan agama, ya dicari yang paling afdal, yang paling baik. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga yang dimaksudkan dalam hadis ini barakallahu fikum itu terkait dengan urusan dunia. Ya. Ini sebuah kaidah yang muttaribah. Ya, kaidah yang muttaridah. Kaidah yang baku barakallahu fikum. Ketika kita dihadapkan dua pilihan, yang satu barakallahu fikum sangat sulit, yang satu sulit saja, maka kita pilih yang paling ringan kesulitannya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Contoh, Anda punya uang, sejumlah uang, ya, barakallahu fikum, 500 ribu. Anda pengin uang 500 ribu tadi dibelanjakan untuk membeli alat recorder, gitu ya, perekam, barakallahu fikum. Kalau melihat punya teman-teman model recordernya itu Sony PX33, gitu ya, benar ya, yang harganya kurang lebih berapa, Pak Husain? Hah? 1 juta? Gak sampai? 800? Nah, sekitar 700 ribu. Gitu ya? Barakallahu fiik. Hai. Itu kalau dia melihat punya teman-temannya. Tapi uang yang ada pada dia hanya 500 ribu. Iya, barakallahu fiik. Kalau Anda ingin mengikuti tuntunan Rasul, ya sudah. Anda jangan takalluf. Iya, Anda jangan memberat-beratkan diri Anda. Barakallahu fikum. Iya, rela untuk hutang sana, hutang sini, nyolong sana, nyolong sini. Untuk memenuhi barakallahu fikum keinginan Anda tadi. Iya. Hanya sekedar untuk menyamai ya dengan model rekaman teman-temannya atau bahkan untuk mengungguli. Padahal inti dari fungsinya sebenarnya sama, iya. Mungkin ada sedikit kelebihan pada barakallahu fikum yang harganya nominalnya lebih, iya. Mungkin terkait dengan ada tambahan apa alat perekamnya, iya. Barakallahu fikum, taib. Ada mikrofonnya, iya, taib. Namun terkait dengan fungsi untuk merekam, ya ada semua cukup bagi Anda, barakallahu fikum. Maka kalau Anda ingin mengamalkan bimbingan Rasul barakallahu fikum, ya sudah. Ya, terima apa adanya. Ya, beli yang rekaman harganya apa? Yang harga 500-an barakallahu fikum. Ada Fauzan? Ada ya? Ada barakallahu fikum. Baik. Terkadang barakallahu fikum kita, ya. Terkait dengan urusan seperti ini, barakallahu fikum, yang menjadi tinjauan kita adalah prestise. Iya. Sebuah kebanggaan atau ingin diakui oleh orang lain. Iya. Masya Allah si fulan, wah rekamannya itu, iya, teman-teman yang lain standar VX33, harganya 800. Tapi dia enggak mau, iya, barakallahu fikum. Dia harganya yang 1,6 barakallahu fikum. Iya. Tipe berapa itu, San? Enggak tahu ya? Ada, tipe berapa? Barakallahu fikum. Iya. Baik. Maka barakallahu fikum, Anda harus menjadi orang yang cerdas, barakallahu fikum, jangan sampai taib terbawa. Gitu ya. Jangan sampai Anda dikuasai barakallahu fikum oleh ambisi tersebut, ya, disesuaikan dengan kadar kemampuan kalian dan orang tua kalian. Terkadang kita mendapati barakallahu fikum sebagian thalabah yang maksa, ya, ayah dan ibunya barakallahu fikum untuk membeli alat perekam yang mahal tadi, padahal orang tuanya tidak begitu kuat kemampuannya, tapi dia ngotot, ya, barakallahu fikum. Pak, Bu, kalau saya tidak dikirimi uang sekian, saya enggak mau mondok. Nah, ya itu ancaman anak sekarang itu. Ya. Untuk mengeluarkan fulus dari orang tuanya, ancamannya, saya enggak mau mondok kalau tidak begini dan tidak begitu. Barakallahu fik. Baik, ya. Itu tipe-tipe anak yang menyiksa orang tua. Barakallahu fik. Ikhwan ya. Kalau orang tuanya dia paham dan dia tahu tidak memiliki kemampuan tadi. Tapi kalau orang tuanya mampu, barakallahu fikum, labas. Iya. Baik, bagi dia untuk minta kebutuhan yang dia butuhkan. Barakallahu fikum. Baik, iya. Kemudian juga barakallahu fikum terkait dengan riwayat ini, di situ ada catatan barakallahu fikum bahwasannya riwayat ini tidak bisa digunakan terkait dengan khilaf yang ada di kalangan para ulama. Iya. Barakallahu fikum. Ketika terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah hukum syariat, barakallahu fikum, sebagian ada yang menggunakan kaidah ini. Pilihlah pendapat yang paling gampang. Gitu ya. Barakallahu. Misal, iya. Dalam masalah pernikahan, jumhur para ulama mempersyaratkan wali. Imam Abu Hanifah tidak mempersyaratkan. Lah, itu yang enak, enggak pakai wali sehingga dia bebas menikahi wanita-wanita yang dia cintai. Barakallahu fikum. Tanpa menggunakan wali. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Atau yang barusan kita bahas pada khutbah Jumat tadi, ada khilaf di kalangan para ulama antara hukum mengambil gambar dengan kamera. Iya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan barakallahu fikum, itu tidak diharamkan, boleh-boleh saja. Enak yang mana? Ya enggak haram. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, ini adalah perkara yang salah kaprah. Iya. Dalam masalah khilaf bainal ulama dalam menetapkan hukum syariat barakallahu fikum, ya, yang menjadi tolak ukur itu adalah kekuatan argumen, kekuatan hujjah, dalil minal kitab was sunnah. Jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang tatabbu'ur rukhas. Iya. Tipe-tipe orang yang mencari kesempatan dalam apa? Ikhtilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Iya. Menjadikannya sebagai jalan bagi Anda untuk memuaskan hawa nafsu. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Dan banyak pihak barakallahu fikum yang melakukan hal tersebut. Di antara argumen mereka adalah menggunakan hadis ini. Ya, Rasul itu kalau diberikan dua pilihan, beliau pilih yang paling gampang. Barakallahu fikum. Dan kita tadi sudah menjelaskan barakallahu fikum, ini terkait dengan urusan dunia, bukan dengan hukum syariat. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu kalau Anda melihat dalam syarah-syarah hadis ini. Di antaranya adalah dari kalam al-Imam barakallahu fikum Ibnu Battal. Iya. Baik. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Barakallahu fikum. Baik. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah al-Islam dinun madaruhu alal yusri wa raf'il haraj. Islam itu adalah agama yang porosnya pada kemudahan dan mengangkat kesulitan. Barakallahu fikum. Iya. Itu salah satu dari barakallahu fikum kaidah kubra. Ya, dalam ilmu fiqih. Barakallahu fikum. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Barakallahu fikum. Ya. Tidak ada yang sulit di dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Kalau Anda ingin mengadakan muqaranah, ya, studi banding antara agama Islam dengan agama-agama yang lainnya, kalian akan mendapati agama Islam adalah agama yang paling mudah dan gampang. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil barakallahu fikum adalah istihbabul akhdhi bil aisar ma lam yakun haraman. Barakallahu fikum. Ya. Dianjurkan untuk mengambil perkara yang paling mudah selama hal itu tidak mengandung perkara yang haram. Barakallahu fikum. Tayyib. Ayo kan ya. Kalian contoh kasus ditangkap sama gerombolan begal. Tahu begal ya? Hah? Begal atau begal? Begal. Ya, suka ngerampok motor orang di jalan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Untuk kalian bukan hanya motornya, plus sak supir-supiri dirampok, dibawa kabur. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian kalian dibawa ke markas mereka. Barakallahu fikum. Di situ kalian diberikan pilihan. Hey bro, come here. Sini lo. Iya. Barakallahu fikum. Kamu minum ini bir ya. Yang berikutnya itu ada cewek. Kamu sikat. Iya. Barakallahu fikum. Yang ketiga tinggal kamu pilih yang mana. Ini ya. Barakallahu fikum. Kamu minum bir ini atau kamu hilangkan kehormatan wanita ini atau kamu pilih kami eksekusi. Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menjawab? Ibrahim. Wah, gimana Im kalau kasus tersebut terjadi pada antum? Antum harus dengan tulus menjawabnya ya. Kalau antum dihadapkan kasus tadi, pilih yang mana Ibrahim? Pakai kaidah tadi, aisyaruhuma, mana yang paling enak? Hah? Ibrahim, jujur jawab dengan hati nurani antum. Jangan terpaksa karena ada teman-teman. Minum khamr. Hah? Minum khamr? Yakin antum? Hah? Yakin antum? Tayyib, labas. Berikutnya saya mau tanya yang lain. Praba Harut, gimana kalau antum mendapati kasus tersebut pada diri antum, pilih yang mana? Hah? Yang mana? Yang jawab Praba itu, benar? Yakin antum? Benar? Rela antum? Benar ya? Awas nanti kalau besok kayak gitu. Hei, barakallahu fikum. Iya. Yang paling ringan yang tadi, barakallahu fikum. Yang ketiga. Gitu ya. Karena itu barakallahu fikum tidak terkait dengan iya, siapa-siapa. Kalau dia minum khamr, barakallahu fikum. Yang namanya khamr itu akan khamar aqlah. Akan menutupi akalnya. Iya. Sehingga kalau akalnya sudah tertutupi, barakallahu fikum. Iya. Sudah dikasih bisikan oleh dia, lu sikat tuh cewek, disikat sama dia. Khamer dia hantam, itu cewek dia hilangkan kehormatannya. Habis itu dibunuh dia. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Anda pikir dia mau melepaskan Anda begitu saja? Anda adalah saksi di situ. Yang tahu markas mereka, yang tahu wajah-wajah mereka. Anda pikir dia mau melepaskan Anda begitu saja? Resiko besar buat mereka. Iya. Barakallahu fikum. Itu namanya perangkap setan. Iya. Satu kali gerakan, barakallahu fikum, sekian banyak kemaksiatan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Ikhwan ya? Baik. Pahami baik-baik iya, kaidah ini. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kaidah tadi itu tidak berlaku kalau Anda diberikan pilihan barakallahu fikum yang di situ iya ada unsur keharamannya. Iya, yang muda itu adalah perkara yang haram. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Anda lebih memilih untuk barakallahu fikum lebih baik dibunuh, Anda apa? Syahid. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu secara teori. Tapi kalau Anda dihadapkan kasus yang seperti itu, barakallahu fikum, saya tidak yakin Anda memilih pilihan yang ketiga. Kecuali Harun. Masya Allah. Ya. Jadi Anda jangan nilai Harun dari zahirnya, barakallahu fikum. Semoga beliau ini hatinya baik. Ya. Ya Harun ya. Insya Allah ya. Harun. Insya Allah ya. Ya. Antum pegangi ucapan Harun ya. Kalau dia macam-macam diingatkan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil. Al-hasu 'alal afwi wal hilmi. Wa ihtimalil adza. Wa intisari li dinillahi taala. Barakallahu fikum. Ya, di dalamnya terdapat anjuran untuk bisa memaafkan. Ya, untuk bisa bertindak santun dan barakallahu fikum mau memikul, ya mau sabar menerima gangguan-gangguan tadi, barakallahu fikum, dan berupaya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Itu akhlak yang mulia yang diinginkan di dalam bab ini, yaitu Rasul kalau terkait dengan urusan pribadinya barakallahu fikum, beliau tidak begitu mempermasalahkan. Ya. Beliau lebih memilih untuk memaafkan daripada untuk membalas. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Beda halnya kalau terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini akhlak yang perlu dan sangat perlu barakallahu fikum kita latih. Ya, diri kita untuk memiliki akhlak tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Terkadang ya, kemarahan kita barakallahu fikum itu kemarahan yang sangat-sangat tidak pas. Seperti apa barakallahu fikum? Seperti ketika ada di kalangan saudara kita, teman kita yang berupaya untuk menasihati kita, membuat kita lebih baik, ya, membuat kita meninggalkan kemaksiatan, barakallahu fikum. Tayyib. Kita marah. Kita tersinggung. Kita merasa harga diri kita, kehormatan kita diinjak-injak. Barakallahu fikum. Tayyib. Berarti Anda barakallahu fikum, iya, sudah sangat jauh melenceng. Ikhwan ya. Tayib, harusnya pada keadaan tadi barakallahu fikum, itu orang niatnya baik, itu orang maksudnya baik, barakallahu fikum. Iya, harusnya kita senang, kita bahagia barakallahu fikum ada di kalangan saudara kita yang mau meluruskan kesalahan. Iya. Jangankan dalam bab tadi barakallahu fikum, dalam bab yang memang jelas-jelas, iya, jelas-jelas dia ini menyakiti kita. Dia ini barakallahu fikum melukai kita. Iya. Merendahkan kita, menodai kehormatan kita. Itu pun kita dianjurkan untuk bisa memaafkan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan itu memang barakallahu fikum sebuah akhlak yang sangat agung, membutuhkan orang-orang yang memang berjiwa besar. Barakallahu fikum. Iya. Pada ruang lingkup kecil seperti ini, kalau Anda tidak bisa melatih diri untuk berjiwa besar, kalau di luar barakallahu fikum dijamin. Iya, permainan di luar sana barakallahu fikum. Kalau Anda keluar dari pondok pesantren itu jauh lebih mengerikan. Iya. Itu jauh lebih ganas barakallahu fikum. Kalau kita tidak bisa menempa diri kita ketika di pondok pesantren barakallahu fikum, ketika Anda di luar, iya, ya sudah, Anda akan menjadi barakallahu fikum singa-singa jalanan, ya, yang bersaing untuk saling sikut, saling hantam, saling hajar barakallahu fikum, saling menumpahkan darah, saling menodai kehormatan barakallahu fikum, dan seterusnya. Kalau sejak di pondok pesantren kalian tidak melatih diri, barakallahu fikum, untuk memiliki jiwa yang besar tadi. Tayyib. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Tayyib. Di sini ada beberapa pertanyaan dan tanbih. Ya. Ini ada masuk satu tanbih. Ustadz Abu Amr sudah mengingatkan, jangan ada yang main HP di dalam majelis ilm. Ternyata ada masuk satu nama di sini. Barakallahu fikum. Iya. Hukumannya apa kata beliau? Kalau ada yang main HP di majelis, suruh? Suruh apa? Hah? Suruh apa? Dinaikkan namanya ke Ustadz Abu Amr. Begitu ya? Iya. Benar begitu? Barakallahu fik. Baik. Kali ini saya maafkan. Namanya masuk, disebutkan jelas namanya. Barakallahu fik. Kali ini saya maafkan. Saya masih barakallahu fikum memaafkan. Iya, melindungi Anda, nama baik Anda. Lain kali jangan terjadi lagi. Iya. Dan juga barakallahu fikum mengucapkan jazakallahu khair kepada saudaranya tadi, iya, yang mengingatkan. Barakallahu fikum. Iya. Bagi Anda yang merasa barakallahu fikum, jangan merasa tersinggung, jangan berupaya untuk mencari siapa orangnya. Iya. Dengan mengorak-arik nanti kertas di sini tulisan siapa ini dicocokkan. Jangan. Berarti Anda barusan dapat pelajaran untuk berhati besar, bersikap bijak. Ya. Harusnya apa? Anda bersyukur ya, ada teman yang masih mau mengingatkan Anda. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Karena kelalaian dalam majelis ilmu itu berakibat fatal. Ikhwan ya. Baik. Yang benar-benar serius saja konsentrasi itu cepat lupanya. Apalagi kalau yang dalam majelis ilmu barakallahu fikum dia tidak konsentrasi. Dia tidak fokus. Ya. Habbatu sauda bisa menjadi hayatun sauda, bisa mampus anak orang barakallahu fikum. Ikhwan ya. Baik. Sehingga di sini saya masih memberikan toleransi kalau masih masuk lagi satu nama barakallahu fikum, jangan salahkan kalau kita akan mengambil tindakan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Saya rasa antum-antum adalah orang yang cerdas. Begitu ya. Barakallahu fikum. Enggak jadi. Tayyib. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa hukum nonton sulap di TV dengan secara langsung? Barakallahu fikum. Tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Sulap itu bisa dimasukkan dalam kategori sihir. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Hal itu pernah terjadi di zaman sahabat Jundub barakallahu fikum. Ya. Di mana ada seorang pesulap yang barakallahu fikum sedang menunjukkan pertunjukannya. Tayyib, dia nyembelih kepala orang, kemudian barakallahu fikum. Hah? Ya, kepalanya sendiri ya. Barakallahu fikum. Kemudian dia kembalikan lagi. Tayyib. Maka oleh sahabat Jundub barakallahu fikum sekalian digorok kepalanya. Iya, tewas barakallahu fikum. Dan itu hukuman bagi barakallahu fikum para penyihir. Baik. Iya. Sehingga tidak diperbolehkan bagi Anda untuk menonton pertunjukan-pertunjukan sulap tadi. Entah itu di televisi atau di alun-alun sana, kadang Paingan itu ada tukang-tukang sulap ya. Nah, dapati? Hah? Pernah dapati? Barakallahu fikum. Sering. Iya. Jangan kalian penasaran ikut nimbrung di sana, barakallahu fikum, kecuali kalau kalian ke sana untuk mengingkari. Iya. Berhenti enggak? Berhenti. Wah, gitu ya. Itu bisa kasus nanti, kalian dikeroyok barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertanyaan lain pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.